Sing duwe bokong sepak sa Indonesia tuh. Ada Ramayana, Hidayah, terima kasih. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. Yeah. tepuk tangannya buat you balap.